Si pengecut itu selalu berdalih. Ribuan kata seperti tak habis untuk menjadi alasan menghindarkan diri dari tanggung jawab atas ucapan yang sudah disampaikan. Selalu mudah untuk berbicara, menganalisa tanpa fakta, berkata tak bisa mewujudkannya, lalu kemudian lari menghindari ketika badai bertiup balik terhadap diri. Si pengecut itu ironis sekali. Seringkali si pengecut punya jabatan tinggi, tapi tak punya nyali untuk duduk menjadi pemimpin yang tinggi. Seringkali si pengecut itu berlari ke sana kemari, membawa orang lain menjadi korban dari apa yang dia lakukan. Si pengecut selalu berdalih, tak pernah bisa menyelesaikan. Ya, itulah si pengecut. Berbuat, menimbulkan kekacauan. Lari, tidak berusaha menyelesaikan. Si pengecut hanya bisa terjadi kalau dia orang tak punya komitmen pada diri. Janganlah menjadi pengecut dalam hidup ini. Berjanjilah kepada diri untuk bertanggung jawab atas apa yang diucapkan. Itu membuat Anda menjadi bernilai. Itu membuat Anda akan dihargai. Bukan karena jabatan tinggi, tapi karena Anda pemberani melakukan apa yang dikatakan, bertanggung jawab pada apa yang diucapkan, tak pernah melarikan diri, apalagi melempar kesalahan. Menjadi pengecut itu ironi sekali, apalagi kalau Anda punya jabatan tinggi. Itu sangat menyesakkan, memalukan, karena tercatat pada catatan banyak orang. Si pengecut terus berulang melakukan tindakan yang sangat menjengkelkan. Si pengecut selalu berkata tak pernah bisa menyelesaikan. Semoga Anda bukan orangnya. Jabatan boleh rendah asal Anda pemberani dan bukan pengecut yang selalu lari dari kenyataan. Selamat menghadapi apa yang ada. Jangan pernah lari kecuali memang Anda pengecut adanya. Bersama saya, Bigman Sirait.